وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita kitab at-talaq dari kitab Dhur al-Bahiyyah lil-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Dan sebagaimana yang telah kita lewati tentang pembahasan ini, pembahasan talak, itu macam-macam talak, perbolehkan jika itu dianggap perlu, bahkan katakan formal wajib. Apabila si istri tidak lagi ini melakukan kemaksiatan, sudah dinasihati, melakukan kemungkaran-kemungkaran, sehingga apabila dipertahankan bisa mempengaruhi kepada dirinya, mempengaruhi kepada anak-anaknya, keluarganya, fahada tolak. Dan dikatakan juga para ulama bahwa tolak mustahab, bahkan dianjurkan kalau ada hajatnya, ketika si istri membenci suaminya, terjadi pertikaian yang tidak bisa dipertahankan, dan apabila dipertahankan terdapat mudarat terhadap si istri. Dan Nabi SAW mengatakan la darar wala dirar. Kemudian macam yang lain, mubah atau makruh, apabila tidak ada sebab sama sekali. Bahkan para ulama mengatakan bahwa apabila tidak ada sebab sama sekali, maka hal ini sesuatu yang makruh, dilarang. Talak secara bahasa huwa takhliyah. Takhliyah itu membiarkan istri. Dan istilahan huwa firaqul zawjah, yani perceraian suami istri, bihilli qaidin nikah au ba'dihi bilafdil makhsus, dengan melepas tali ikatan nikah sebagian dengan lafaz-lafaz yang khusus. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa jaizun min mukallaf mukhtar, sebagaimana telah kita lewati bahwa mukallaf akhil balik, dan tidak dipaksa mukhtar. Kalau dipaksa maka tidak jatuh talaknya, dalam keadaan ancam dipaksa. Nah, hal ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Aisyah dengan sanad yang hasan, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi, kama fil irwa, Nabi SAW mengatakan la talaq wala itaq fi ighlaq. Nabi mengatakan la talaq wala itaq fi ighlaq. Dalam hasyiah di sana sebutkan, ada catatan kalian di bawahnya, la talaq wala itaq wal ighlaq, itu hadis hasan yang dikeluarkan Abu Daud dari Aisyah dan dihasan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi kama fil urwa. Nah, para ulama menyebutkan bahwa ketika seseorang dalam keadaan dipaksa, diancam, maka tidak jatuh talaknya. Talak istrimu kalau tidak akan dibunuh, misalkan kamu, atau ancaman yang lain, dipaksa atau lain sebagainya. Nabi mengatakan la talak wala itaq, tidak talak, dan juga tidak ada ancaman yang dipaksa harus memerdekakan budak. Fi ighlaq, dalam kondisi terpaksa. Fi ighlaq itu dalam kondisi terpaksa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman." Barang siapa yang kufur kepada Allah min ba'di imanihi, dan setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali bagi mereka yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnu bil iman, dan hatinya tetap dalam keimanan. Sehingga orang yang dipaksa harus dalam keadaan kafir. Kalau tidak kafir, kamu akan dibunuh. Nah, dalam keadaan seperti ini, wa qalbuhu mutmainnu bil iman, dan dia hatinya masih dalam keimanan, sehingga dia tetap dalam keadaan Islam. Nah, ini suatu perkara yang besar, apalagi dalam perkara yang talak, yang di sana seseorang yang harus dipaksa harus talak istrinya dalam keadaan diancam lain sebagainya, maka dia ketika mengucapkan ya, saya talak istri saya, dalam keadaan dipaksa, maka tidak jatuh talaknya. Nah, kemudian pembahasan tentang talak, bahwa talak itu dibagi menjadi dua. Sebentar. Bismillah, kita teruskan kembali. Talak yang kau simulah kismain. Talak sunni wa talak bid'i. Talak secara sunnah, mentalak istrinya secara sunnah, dan mentalak istrinya dengan cara bid'ah. Talak sunni wa talak bid'i. Nah, dan talak sunni, yaitu talak dalam keadaan suci. Perempuan itu dalam keadaan suci, dan tidak dijimai sebelumnya. Talak sunni, yaitu talak dalam keadaan suci dan tidak dijimai sebelumnya. Kemudian talak sunni ayakuna marrah, yakni satu kali. Walam yalhaquha bitalaqatil ukhra, dan tidak diikutkan dengan talak yang lain, yakni dalam satu majelis sekali. Nah, ini talak as-sunni. Dan juga termasuk dari talak sunni, katakan oleh para ulama, yaitu talak perempuannya dalam keadaan hamil. Ini talak sunni. Ini talak istri dalam keadaan hamil, ini termasuk ini talak sunni. Baik. Itu talak yang pertama, yaitu fi tuhrin lam yujami'uha fihi. Nah, dalam keadaan suci dan sebelumnya belum dijimai. Nah, ini talak as-sunni. Sedang talaqul bid'i, yaitu mentalak istrinya dalam keadaan haid. Mentalak istrinya dalam keadaan dijimai sebelumnya. Kemudian termasuk dari talaqul bid'i, yaitu seseorang mentalaknya langsung dengan berturut-turut dalam satu majelis. Satu majelis, saya tolak kamu, saya tolak kamu, saya tolak kamu, terus tiga kali. Taib talak sunni fi tuhrin lam yujami'uha fihi. Yaitu seseorang yang mentolak istrinya dalam keadaan suci, yang sebelumnya tidak dijimai. Sehingga apabila seseorang, apabila dia mentolak istrinya dalam keadaan jima sebelumnya, dan ini akan memberatkan si istri dalam masa iddahnya. Dalam masa iddahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisaa' fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah." Wahai orang-orang yang ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa', ya ayyuhan nabi, wahai nabi, apabila engkau mentalak istrimu, fatalliquhunna, maka tolaklah mereka, li'iddatihinna, pada waktu mereka dapat menghadapi masa iddahnya. Menghadapi masa iddahnya. Nah, sehingga seseorang yang menjimai istrinya, mentolak istrinya dalam keadaan sebelumnya sudah dia dijimai. Nah, sehingga iddahnya di sana, karena iddahnya perempuan yang ditolak, itu yang tidak dalam keadaan hamil, tiga kuru, tiga kali haid. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata kuru. Sehingga ketika dia ditolak istrinya, nanti istrinya hamil atau tidak, tidak tahu. Nah, sehingga di sana akan memberatkan dia. Berbeda dalam keadaan ketika dia suci. Nah, dan sebelumnya belum dijimai, kemudian suami yang mentolaknya, maka dia gampang untuk menghitung masa iddahnya, yaitu tiga kali haid. Nah, salah satu kuru. Nah, baik. Dan apabila dalam keadaan suci, kemudian dia menjimai sebelumnya, ketika istri dalam keadaan hamil, fahada jais. Fahada jais. Nah, istrinya dalam keadaan suci, walaupun sebelumnya dia menjimai istrinya, nah, karena istrinya sudah jelas dalam keadaan hamil. Jelas dalam keadaan hamil. Karena wanita yang ditolak oleh suami dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah melahirkan. Idahnya ketika melahirkan. Nah, ketika dalam keadaan hamil, ditolak istrinya. Nah, 4 hari lagi mau melahirkan. Nah, lahir, sudah selesai masa idahnya. Nah, walaupun dalam waktu yang dekat. Nah, karena idahnya itu ketika melahirkan. Nah, baik. Kemudian hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad rahimahullahi taala dalam Syarh Mumti, yakni apabila fi tuhrin, dalam keadaan suci, sebelumnya tidak dijimai, boleh untuk mentalaknya. Apabila dijimai dalam keadaan hamil, fahadha jaiz, ittuhri. Kemudian ayakuna marrah, satu kali dalam satu majelis. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang mentalak istrinya dalam satu majelis dengan tiga kali. Talak tuki, talak tuki, talak tuki. Kemudian hal ini diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ayala'abuna bi kitabillah wa ana baina adhharikum, apakah kalian mempermainkan bi kitabil dengan Al-Quran sedangkan aku berada di depan-depan kalian. Sehingga seorang sahabat mengatakannya, Rasulullah, apakah saya bunuh dia ya Rasulullah? Rasulullah melarangnya. Ini dalil menunjukkan bahwa dilarang seseorang yang mentalak istrinya dalam satu majelis langsung tiga. Hal ini sama dengan mempermainkan. Hadis tadi, ayat Abu Nabi Kitabillah wa ana bain abhurikum, hadis sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi ta'ala alaih. Baik. Yang kedua, ini min aqsam talaq, yaitu talaq bid'i, talaq yang bid'ah, yaitu talaq tadi, mentalak istrinya dalam keadaan sebelumnya dijimai. Yang kedua, mentalak istrinya dalam keadaan haid, dalam keadaan haid. Hal ini sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Ibnu Umar, ketika Ibnu Umar mentolak istrinya dalam keadaan haid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar bertanya ketika Ibnu Umar mentolak istrinya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bapaknya Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala murhu falyuraji'ha, perintahlah kepada dia agar dia rujuk. Thumma liyumsikha hatta tathur, kemudian tahan sampai istrinya suci. Suci, thumma tahid, kemudian haid, kemudian setelah itu suci. Thumma insya'a amsaka ba'd wa in syaa talaqa qabla ay yamas. Rasulullah mengatakan kemudian dia haid, kemudian setelah itu suci. Naam. Tsumma in syaa amsaka, ba'd, setelah itu boleh bagi dia untuk yakni amsaka, yakni menahan talaknya atau mentalaknya sebelum disentuh, dijimai. Fatil kal iddah allati amarahu Allahu al-tallaqalahun nisa, itu merupakan iddah yang Allah perintahkan di dalam mentalak wanita. Dalam dan dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan murhu falyuraji'ha, perintahlah kepada dia untuk kembali rujuk. Thumma liyutalliqha tahiran aw hamilan, kemudian talaklah dia dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil. Dalil menunjukkan bahwa talak dalam keadaan haid adalah termasuk talak yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Limada? Agar tidak panjang masa iddahnya agar tidak panjang masa iddahnya. Nah, karena yang tersisa dari masa haidnya sehingga tidak dihitung sehingga panjang dia wanita. Nah, dan talak dalam keadaan haid termasuk dalam talakul bid'i yang tidak disyariatkan. Nah, yang tidak disyariatkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakni murhu, perintahkanlah kepada dia agar rujuk. Agar rujuk. Jangan mentolaknya dalam keadaan haid, dalam keadaan haid, sehingga seseorang yang mentolak istrinya dilihat, nah, apakah dia menjimai istrinya sebelumnya atau istrinya dalam keadaan haid, dilihat. Nah, karena ini merupakan talak, talak bid'i. Nah. Dan pembahasan apakah jatuh ataupun tidak talak bid'i, ada pembahasan khusus. Nah, seorang mentolak istri dalam keadaan haid apakah jatuh atau tidak, di situ ada pembahasan khusus insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Tayyib. Kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naktafi ila subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaika.